Semangat pagi semuanya, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Saya Evi Yunari, pagi hari ini ingin berbagi ke teman-teman satu tips yang sangat simpel, tapi hal ini penting sekali untuk kita lakukan. Karena apa? Karena di bisnis kita tidak ada yang namanya bos, tidak ada atasan. Jadi memang kita harus kuat menjaga konsistensi kita dalam melakukan bisnis ini. Oke, gimana caranya? Yang pertama, kita harus tetap pegang janji terhadap diri kita sendiri. Ya, apa janji awal kita di sini untuk memulai bisnis ini? Ya, yaitu kita harus action. Contoh saja, misalnya kita memiliki komitmen awal presentasi satu kali sehari atau prospek satu kali sehari minimal. Seperti itu. Apapun itu, kita tetap harus bisa pegang janji terhadap diri sendiri dengan action. Yang kedua, ini yang sering dilupakan ya, yaitu men-set target dengan lebih spesifik. Ya, bagaimana itu spesifik? Ya, pertama adalah kita harus fokus. Targetnya fokus, nyata, dan tertulis, serta yang paling penting adalah terukur. Oke, pakai contoh saja misalnya, saya bulan depan target saya adalah bisa mencapai bronze agency. Ya, jadi fokus kita bronze agency seperti apa, omsetnya masing-masing jalur minimal 15 juta. 15 juta, 15 juta. Kita udah fokus dengan angkanya dan itu kita tuliskan. Di samping itu, target tersebut seperti saya bilang tadi harus konkret dan terukur. Ya, sudah jelas angkanya, sudah jelas kapan pencapaiannya. Itu adalah hal yang sangat penting untuk men-set target dengan lebih spesifik, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini sangat penting. Jika saat kita waktu yang kita targetkan ternyata tidak terpenuhi, kita harus evaluasi apa penyebabnya. Misalnya saja banyak hal ya, penyebabnya bisa dari diri kita sendiri, bisa karena faktor luar yang mana kita tidak bisa konsisten dengan komitmen kita di awal. Ya, ini contoh evaluasi misalnya, saya tidak berhasil melakukan banyak closing ya karena ternyata follow up saya lemah atau saya tidak kuat di follow up. Atau saya kurang maksimal untuk follow up, seperti itu misalnya. Atau, ternyata bulan lalu saya tidak disiplin misalnya dalam melakukan presentasi. Banyak bolongnya, banyak alasannya, alasan ini dan alasan itu gitu. Nah, itu namanya evaluasi. Ya, jadi kita harus tahu sehingga kita bisa melakukan perbaikan yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Kita harus bisa atau mengingat selalu goal jangka panjang. Ada kalanya mungkin teman-teman merasa sedikit lelah atau jenuh gitu ya. Saat itu terjadi, ingat selalu jangka panjangnya. Apa goalnya? Goal jangka panjangnya saya akan, misalnya saja saya akan membahagiakan anak saya dengan membelikan rumah. Ataukah ada janji dengan seorang yang kita kasihi, pasangan atau anak kita, dengan janji sesuatu dalam yang mana kita jika mengingat itu saat kita jenuh pun kita akan tetap semangat seperti itu. Apapun itu. Jadi itu tetap diingat. Ya, dan juga ada caranya juga saat kita lelah atau jenuh, berikan hadiah-hadiah kecil untuk kita. Misal saja nih yang wanita sesekali menghadiahkan diri sendiri, sudah dapat closing nih, satu minggu ini saya dapat closing, pokoknya kalau saya closing 2 atau 3 gitu, saya akan menghadiahkan diri saya melakukan misalnya spa ke salon gitu, ataukah nonton film, ya kan, nonton film kesukaan, apa saja, sehingga kita makin semangat lagi. Nah, yang kelima apa? Yang kelima, konsultasi. Ya, konsultasi ini sangat penting, konsultasi terhadap mentor kita atau leader aktif kita. Ingat ya, leader aktif ya, bukan leader yang tidak aktif ya. Ya, karena di konsultasi kita akan mendapatkan petunjuk, kita lebih diingatkan, kita lebih diarahkan, dan kita bisa dibantu untuk setting goal kita berikutnya gitu teman-teman. Kemudian yang keenam adalah buang pikiran negatif ya. Karena ini saat pikiran negatif itu muncul akan mempengaruhi semua action kita. Ya, jadi tetaplah berpikir positif dan bersikap positif dan pastinya actionnya akan positif, teman-teman. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting yaitu adalah lingkungan. Ya, lingkungan ini biasanya di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita banyak kita menemukan orang-orang yang negatif, betul ya? Entah itu orang keluarga terdekat, ataukah teman sendiri, ataukah lingkungan di luar sana gitu ya. Tapi ada caranya di bisnis ini kita bersyukur sekali kita memiliki pertemuan yang rutin ya. Entah itu home meeting, entah itu grand home meeting, ya di situ adalah waktunya kita menemukan orang-orang dengan energi yang positif. Di situ kita mencas energi kita ya, jadi lebih positif dan selalu terjaga tetap positif. Itu saja teman-teman, tujuh hal tadi semoga bisa membantu teman-teman semua dalam menjaga supaya bagaimana kita dalam melakukan bisnis ini tetap konsisten. Tetap semangat. Salam dahsyat dari saya, Pastikron.